Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah selesai dari hadis Abi Hurairah yang menerangkan tentang hukum seorang yang junub dan hukum duduk-duduk bersama orang yang junub. Nah, orang yang junub hukumnya najis atau tidak, Abu Ramdhani? Tidak. Bagaimana hukum duduk-duduk orang yang junub ngobrol bersama temannya? Abu Darda? Boleh. Nah, seorang muslim tidak najis. Kita lanjut, barakallahu fikum. Al-hadithu tsani. Qala Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نقترف منه جميعا. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi junub, ghasala yadaihi, maka beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Tsumma tawadda'a, kemudian beliau berwudu. Wudu'ahu lis-shalah, sebagaimana wudunya beliau ketika hendak salat. Tsumma ghtasala, setelah selesai wudu kemudian baru mandi. Tsumma yukhallilu biyadihi sya'rahu, kemudian beliau menyela-nyelai rambut kepalanya dengan menggunakan tangan. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sampai apabila beliau telah menduga sungguh kulit kepalanya telah arwa, telah basah. Afadha alaihi al-ma'a, maka beliau mengguyurkan air pada badannya. Thalatha marratin, atau mengguyurkan air kepada kepalanya. Thalatha marratin, tiga kali. Thumma ghasala sa'ira jasadihi, kemudian lalu beliau membasuh seluruh jasadnya, badannya. Wa kanat taqul Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu saya bersama Rasulullah SAW mandi dari satu bejana. Nagtarifu minhu jami'an, kami saling menciduk dari satu bejana tersebut. Kami semua menciduk air dari bejana itu. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yang pokok bahasan hadisnya adalah menerangkan bagaimana tata cara mandi junub. Tata cara mandi junub. Dan hadis Aisyah ini salah satu dari tata cara mandi junub. Pertama, membasuh kedua telapak tangan. Tentunya setelah mencuci kemaluannya. Kedua, kemudian berwudu sempurna seperti wudunya mau sholat. Ketiga, menyela-nyelai rambut kepala sampai basah kulit rambut kepalanya. Keempat, kemudian mengguyurkan air ke bagian kepala 3 kali. Kelima, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Selesai dengan itu mandi junub. Seseorang kalau mandi junub dengan melaksanakan tata cara ini dengan berniat meniru, mencontoh mandi junubnya Rasulullah SAW, maka tata cara mandi yang dia laksanakan ma'jur, berpahala. Ada pahalanya. Karena dia mandi junub dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kisah mandi beliau bersama Rasulullah SAW dari satu bejana, mandi bareng. Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum, air yang digunakan mandi junub adalah air yang tahir, air yang suci. Tidak benar yang mengatakan air sisa orang mandi junub disebut musta'mal, yang tidak bisa mensucikan. Kemudian syarah kalimat. Dalam syarah kalimat disebutkan kana rasul thumma rasul ma yukhallilu biyadi syarahu. Kemudian beliau menyela-nyelai rambut kepalanya. Bagaimana caranya? Thumma yukhallilu biyadaihi syarahu. Nah, apa kalimat setelah itu? Enggak, tetap di sini kurang jelas, terhapus. Wadukhala? Apa? Apa bacaannya setelah itu? Yukhalilu biyadaihi syarahu yudkhilu. Nah, baik. Yukhallilu biyadaihi sya'rahu ay yudkhilu kaffaihi. Ya. Mafraqai asabi. Apa itu? Nah. Memasukkan kedua tangannya Baik. Pada bagian belahan kepala. Asabi'a maksudnya memasukkan jari jemari. Nah. Memasukkan jari jemari tangan pada belahan enam kepala rambut kepala ini. Kemudian apa? Baina syarihi wa rasih. Apa? Baina syari rasihi. Nah, memasukkan jari jemarinya di antara enam sela-sela rambut kepalanya. Nah, dimasukkan. Nah, begitu. Kemudian wal jumlah matufatun ala summa tawadha. Ini cara menyelajah. Jadi apa? Memasukkan jari jemari ini ke kulit kepala, dibasahi dengan jari jemarinya sehingga kulit kepala terasa basah semuanya. Setelah itu baru diguyur 3 kali kepalanya. Nah, itu sunnah barakallahu fikum. Kemudian syarhul ijmali, syarah global daripada hadis Aisyah tadi yang menerangkan bagaimana Rasulullah mandi junub. Ini barakallahu fikum termasuk hadis-hadis yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat. Yang tidak diketahui oleh para sahabat di luar. Yang mengetahui tata cara mandi adalah istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dihabarkan oleh istri-istri Rasulullah sallam mandi junubnya Rasulullah sallam seperti tadi. Membasuh kedua telapak tangannya, berwudu sempurna, kemudian menyelanyai rambut kepalanya sampai apabila terasa basah semuanya, baru mengguyurkan kepalanya 3 kali, kemudian mengguyur badannya 6 seluruhnya. Nah, selesai. Nah, mandi junubnya terangkat. Nah, dengan itu hadas besarnya. Asalnya dia berhadas besar. Nah, tidak boleh dia sholat. Barakallahu fikum, tidak boleh melaksanakan peribadahan-peribadahan yang disyaratkan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dengan itu sudah terangkat hadis hadasnya. Nah, kemudian dia sudah dalam keadaan suci. Kemudian bisa dia sholat barakallahu fikum dan melaksanakan ibadah yang disyaratkan padanya taharah bersuci. Syarhul ijmali. Fi hadzal haditsi tubayyinu ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha kaifiyata ghuslan nabiy sallallahu alaihi wasallam minal janabah. Kaifiyata ghuslin nabiy sallallahu alaihi wasallam minal janabah. Dalam hadis ini ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerangkan tata cara mandi Rasulullah SAW dari mandi junub. Annahu idza rada al-ghusla, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mandi junub, ghassala kafaihi awwalan. Beliau membasuh kedua telapak tangannya terlebih dahulu. Li'annahuma alatul iqtiraf, karena kedua telapak tangan ini alat penciduk. Alat untuk menciduk air. Tsumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudunya beliau hendak salat. Fa yatamadmadu, beliau berkumur-kumur. Wa yastansyaku, beliau menghirup air ke dalam hidung. Wa yastansaru, beliau mengeluarkan air dari hidung. Wa yaghsilu wajhahu, beliau membasuh wajahnya. Wa yadaihi ilal mirfaqaini, kemudian beliau membasuh kedua tangannya sampai siku-sikunya. Wa yamsahu ra'sahu, kemudian beliau mengusap kepalanya. Wa udhunahu, kemudian mengusap kepalanya dan udhunahu dan telinganya. Wa udhunaihi, dan kedua telinganya. Wa yaghsilu rijlaihi, kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Ilal ka'baini, sampai kedua mata kakinya. Tsumma yashrafu al-ghusli ash-shamil li jami'il badan, kemudian beliau memulai mandi yang menyeluruh terhadap seluruh badannya. Fayukhallilu sya'ra rasi, kemudian beliau menyela-nyelai rambut kepalanya. Bikafaihi, dengan kedua telapak tangannya. Mafraqatai la sabi', nah mufarriqatai ala sabi'. Nah, dalam keadaan merenggangkan, bukan mifraq, berarti mufarriq, ya. Mufarriqatai ala sabi'. Nah, beliau menyela-nyelai rambut kepalanya dengan telapak tangannya. Barakallahu fikum, dengan merenggangkan jari-jemari tangannya. Mufariqatil asabi. Nah, dengan merenggangkan jari-jemarinya. Bukan mafraq. Hatta idza dhanna annahu arwa basharatahu, sampai apabila beliau telah menduga, telah memuaskan enam kulit kepalanya. Enam. Afadha alaihi al-ma'a thalath marat, kemudian beliau mengguyurkan air tiga kali. Tsumma ghassala sa'ira jasadih, kemudian beliau membasuh, mengguyur enam seluruh jasadnya. Maratan wahidatan, satu kali saja. Wa bayyanat Aisyah fi hadzal hadits annaha kanat taghtasilu hiya wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya beliau mandi bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Yaghtarifani minhu jami'an, keduanya menciduk, nah keduanya bersama-sama menciduk air dari bejana tersebut. Nah, litusabitu ta'kidiha min ma'rifati kafiyati nam guslin nabi sallallahu alaihi wasallam, agar beliau lebih menekan, lebih menjelaskan, lebih menguatkan pengetahuan beliau tentang mandi, tata cara mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan tentang mandi beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penguat, memang benar-benar Rasul menyaksikan mandi janabahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu caranya. Haitsu innal amra lam yakun ba'idan an musyahadatiha, dari sisi bawahnya perkaranya, nam belum lama dari penyaksian beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau Aisyah menyaksikan mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nam. Fawaidul hadis. Iqra ya Aman Aba Hamzah. Yatawadda'u. Jasadahu. Kullahu. Nah, fawaidul hadis, masyru'iyatul ghusli minal janabah ala hadhil kaifiyah. Disyariatkan mandi junub dengan kaifiyah ini, tata cara seperti ini. Iktida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena meniru mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaghsilu kafaihi, kemudian mencuci kedua telapak tangannya. Yatawadda wudhuahu li wudhu'an kamilan, kemudian dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Yukhallilu bi yadayhi sya'ra rasihi bil ma, kemudian menyela-nyelai dengan kedua telapak tangannya rambut kepalanya. dengan menggunakan air. Fa idza dhanna anna qad arwahu, apabila dia telah menduga bahwasanya dia telah memuaskannya, meratakan air pada seluruh kulit kepalanya. Sabba 'alaihi al-ma'a 3 marat, dia mengguyurkan kepada kepalanya 3 kali. Tsumma yaghsilu jasadahu kullahu, kemudian dia membasuh jasadnya, tubuhnya seluruhnya setelah itu. Ini kaifiah, ini sunnah. Enam, seorang mandi junub enam dengan tata cara seperti ini. Kalau seseorang mandi junub tidak menggunakan tata cara ini, dia berniat kemudian dia berenang di laut, enam sah mandinya. Yang penting ada niat. Demikian juga mandi di kamar mandi, dia berniat menghilangkan dosa besar, kemudian langsung dia guyur kepala, enam terus bersabun, kemudian guyur lagi, sah mandinya. Namun tidak berpahala cara mandinya, karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Selama dia niat mengangkat hadas besar dan meratakan air ke seluruh tubuh, maka sah mandi janabahnya, mandi junubnya. Namun, enam ada mendapatkan pahala atau tidak tata cara mandinya, maka kalau mengikuti tata cara Nabi ini, maka dia mendapatkan pahala. Barakallahu fikum, tata cara mandinya. Berarti dia ibadah. Nah. Yang kedua, Bayazid. Nah. Annal hadats al akbara ashaddu min al hadatsil asghari. Bahwasanya hadas besar, yaitu hadas yang mewajibkan mandi seperti junub, maka lebih keras daripada hadas asghar. Li'annahu yajibu fihi ghuslu jami'il badani hatta ra'si. Karena wajib pada mandi tersebut dari hadas akbar, nam wajib padanya membasuh seluruh badan sampai ke kepala-kepalanya. Nah, Abu Sultan. Jawazu iktisalir rajuli wa zaujatihi min ina'in wahidin jami'an. Boleh seorang laki-laki mandi bersama istrinya dari satu bejana bersama-sama. Barakallahu fikum. Naam. Ya, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hal itu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis, naam, la yanzuru rajulu ila aurati rajul wal maratu lil mar'ah. Nah, itu. Tetapi dengan istri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfaz aurataka illa min zaujatik. Nah, pelihara auratmu kecuali dari istrinya, istrimu. Nah, boleh, barakallahu fikum. Nah. Yang keempat, Aba Azizah. Jawazu iktirafil junubi min ina'il ma'i alladhi yagtasilu minhu. Boleh menciduk seorang yang junub dari bejana air yang dia pakai mandi dengannya. Boleh menciduk dengan gayung, boleh dengan tangan, barakallahu fikum, iktiraf. Nah, boleh seorang yang junub menciduk air dari bejana yang dia pakai mandi dengannya. Tidak menjadikan air tersebut najis, tidak menjadikan air tersebut mustamal yang tidak bisa dipakai bersuci. Nah, barakallahu fikum. Aslam. Nah, ya. Husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muasyaratihi li ahlihi. Baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagusnya muamalah, muasyarah, hubungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya. Nah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, "Nam khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Nah, kalau kita punya sifat baik, barakallahu fikum, penyayang, nah, maka istrinya, keluarganya lebih berhak mendapatkan kebaikan tersebut. Demikian juga istri, barakallahu fikum, punya akhlak yang baik, punya sikap penyayang, nah, maka yang paling berhak untuk mendapatkannya adalah suaminya, barakallahu fikum. Nah, jangan barakallahu fikum terbalik. Seorang suami bisa bermuamalah dengan baik bersama temannya, berkata-kata yang baik bersama temannya, tetapi dengan keluarganya tidak bisa menyatakan kebaikannya. Barakallahu fikum. Tidak demikian akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya sendiri. Barakallahu fikum. Itu dari adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu aktivitas rumah tangga istri-istrinya. Karena Rasulullah SAW fi mihnati ahlihi. Fa idza adzana al-muadzin kharaja ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu keluarganya dalam kepentingan dan kebutuhan rumah tangganya. Apabila azan dikumandangkan, Rasulullah SAW keluar menuju salat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian hadis-hadis yang banyak anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada amalan perbuatannya. Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Berikanlah perwasiat-wasiat yang baik kepada para wanita. Bainal mar'ata khuliqat min dila, karena seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa in a'waja ma fid dila 'alahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Wa in dhahabta tukimuhu kasartahu. Kalau engkau berusaha untuk meluruskan, memaksa untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok tersebut, kasartahu, niscaya engkau akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha. Yang mematahkan itu artinya adalah menceraikannya. Barakallahu fikum. Memang barakallahu fikum, kita manusia biasa, tidak lepas dari sifat kekurangan. Mesti akan terlihat barakallahu fikum kekurangan baik dari kedua belah pihak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nam la yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Jangan seorang mukmin laki-laki membenci mukmin perempuan. Jangan seorang suami membenci istrinya. Jika ada satu akhlak yang tidak dia sukai, maka di sana ada akhlak yang menyenangkannya, barakallahu fikum, dari akhlaknya yang lain. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kehidupan rumah tangganya. Maka barakallahu fikum, kekurangan nam kita barakallahu fikum luruskan, kita benahi. Nam bila syak, kita manusia biasa, dari dua belah pihak banyak kekurangan-kekurangan, barakallahu fikum. Namun kekurangan tersebut bukan untuk dicemooh, bukan untuk dihina, bukan untuk direndahkan, tetapi diangkat dan dihilangkan dengan nasihat, dengan wejangan, dengan hadis, dengan ayat, barakallahu fikum. Itulah tujuan kita hidup, barakallahu fikum, bersama pasangan ahlu sunnah wal jamaah. Demikian barakallahu fikum. Kenapa ketika seseorang bersama saudaranya, bersama temannya, bersama tetangganya, bersama madunya, bisa dia barakallahu fikum baik, kenapa dengan istrinya tidak? Kenapa dengan suaminya tidak barakallahu fikum? Mereka-mereka nam yang berpasangan, merekalah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan salah satu daripada yang lainnya barakallahu fikum. Berdasarkan hadis tadi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Wallahu ta'ala alam naktafi bihadzal qadar.